Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul. Ya man, walhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan syarah dari beliau hafizahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan pembagian bid'ah menjadi tiga pembagian atau tiga jenis. Ada di sana yang mukaffiratun, ada di sana pula yang mufassiqatun, ada di sana yang duna dzalika. Yang paling parah adalah al-mukaffirah, yang mengkafirkan pelakunya keluar dari al-Islam. Adapun yang kedua al-mufassiqah, yang menjadikan pelakunya sebagai orang-orang yang fasik. Dan yang ketiga adalah duna dzalik, selain dari dua perkara di atas. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang terakhir apa yang dijelaskan oleh beliau Syekhuna hafizahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan sebuah syariat Islam yang mulia, yaitu meninggalkan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang itu yang dibahas oleh al-musannif al-imam Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, ketika beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, engkau tidak akan menemukan orang-orang yang beriman itu loyal, orang-orang yang beriman itu bermanis muka cinta kepada orang-orang yang haddallaha, menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kata Allah Azza wa Jalla, tajid, kamu tidak akan temukan model orang-orang yang beriman demikian. Artinya ketika mereka beriman dengan keimanan yang hakiki. Karena sekian banyak dari kaum muslimin yang mengikrarkan keimanannya hanya sekedar at-talaffuz bihi, hanya sekedar melafadzkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, akan tetapi realisasi dari keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, realisasi dari keimanan dia kepada an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang diminta dan dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka salah satu yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita tidak mencintai orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita harus membenci mereka karena mereka sudah tidak beradab kepada Allah, mereka tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga wajar syariat Islam memerintahkan kita untuk meninggalkan orang-orang yang semacam ini. Allah dihinakan, Al-Quranul Karim diinjak-injak, bahkan wal'iyadzubillah dibakar. Apakah ada seorang yang benar-benar beriman masih memberikan uzur kepada mereka? Oh mungkin mereka demikian, oh mungkin. Husnudzan kepada orang-orang yang tidak pantas dihusnudzani, tidak pantas untuk kita berbaik sangka kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang hakikatnya membenci Allah, membenci Rasulnya, dan lebih parah lagi membenci kaum muslimin secara umum, khususnya dari kalangan kuffar, al-yahud wa nasara. Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kamu tidak akan mendapati mereka, orang-orang Yahud, kaum Nasara itu ridha kepada dirimu sampai kamu benar-benar mengikuti ajaran-ajaran mereka, mengikuti keyakinan-keyakinan mereka. Ini dari kalangan kufar, jelas menentang Allah, jelas menentang an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dari kalangan al-muslimin yang hakikatnya mereka menentang Allah dan menentang Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara bentuk penentangan mereka kepada Allah adalah ketika mereka berani mentafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seperti apa yang di sisi kaum Daesh, kaum teroris, ISIS, yang mentafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya, dalam kepemerintahannya, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayatnya wadih, kata mereka, ayatnya sangat jelas artinya. Nah, ini sudah mulai mentafsirkan dengan pemahamannya sendiri, tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabah. Artinya adalah orang-orang yang tidak berlandaskan Al-Quran, tidak berlandaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu negara yang dihukumi dengan hukum undang-undang dasar 1945 didasari dengan Pancasila, maka ini keluar dari Islam. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah dengan sifat al-kafirun, orang-orang kafir, sehingga ketika mereka kafir halal darahnya untuk kita tumpahkan karena mereka berhukum dengan hukum taghut. Ini penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam pemahaman, penyimpangan di dalam at-tafsir, sehingga kebid'ahan ini berbahaya dengan tiga tingkatan yang telah kita sebutkan. Dan berangkat dari kaidah inilah kenapa Islam memiliki sebuah syariat yang mulia untuk meninggalkan mereka, orang-orang yang menentang Allah, lebih khusus lagi cakupannya meninggalkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus secara al-jahr, al-mujahirina biha, orang-orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang terang-terangan menantang Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kesyirikan, kebid'ahan, dan yang semisalnya. Maka ini pun harus ditinggalkan. Di dalam bahasa syariatnya harus dihajar. Bukan semua kemaksiatan. Siapa yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Semua pihak dari kalangan anak cucu Adam akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Tapi bukan bahagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan satu maksiat hajar. Yang melakukan satu maksiat tinggalkan. Yang melakukan satu maksiat langsung dihakimi. Bukan demikian. Ada kaidah-kaidahnya. Di antaranya apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah di dalam As-Sunan ketika beliau mencontohkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hajara ba'dha nisa'ihi 40 yawman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan, tidak kembali ke rumah istri-istri beliau selama 40 hari 40 malam. Wa ibnu Umar hajara ibnan lahu ila an mata. Begitu pula Abdullah ibnu Umar menghajar, meninggalkan, tidak mengucapkan salam, tidak bertegur sapa, tidak bermanis muka di hadapan sang putra yang bernama Bilal, dikarenakan telah menentang salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an mat, sampai beliau wafat radhiyallahu taala anhu ardhah. Ini kemaksiatan yang telah dilakukan oleh beberapa pihak yang memang harus untuk dihajar. Di antara apa yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari ketika beliau menjelaskan apa yang berkaitan dengan al-hajar ini, sebelum menukilkan ucapan al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah di dalam As-Sunan yang barusan kita nukilkan, kata beliau, "Hadha an-naw'u a'ni al-hajar al-mashru'a." Jenis ini, yakni hajar yang disyariatkan, karena menghajar seseorang itu terbagi menjadi dua seperti yang telah kita ketahui. Menghajar yang mamnu', al-hajarul mamnu' wal hajarul masyru'. Kita meninggalkan seseorang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertegur sapa dengan dia, tidak bermanis muka dengan dia dalam kurun waktu 3 hari 3 malam yang diizinkan oleh Nabi. Ini al-hajar al-mamnu' yang dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seorang muslim, kepada saudara kita yang mungkin melakukan kesalahan, tapi kesalahannya tidak besar. Kesalahannya kecil, wajar. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti terjatuh di dalam kesalahan, dan kesalahan yang ada pada mereka yang terbaik adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hubungannya al-hajr al-mamnu' yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, adalah hajr yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu li muslimin, tidak halal, artinya haram bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu, untuk dia menghajar, meninggalkan saudaranya, tidak bertegur sapa, tidak bermanis muka, tidak mengucapkan salam, tidak ramah tamah, dan yang seterusnya. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, selama lebih dari 3 hari 3 malam. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu berpaling ke arah kanan, yang satu berpaling ke arah kiri, tidak mau bertemu pandang, saling memberikan punggungnya masing-masing. Ini al-hajar al-mamnu' kepada saudara kita sama muslim yang terjatuh dalam sebuah kesalahan, dua kesalahan, tiga kesalahan, berikan uzur kepada mereka. Ini realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atau sabirun. Sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya itu fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita atas birun, sabar dengan kekurangan-kekurangan mereka. Kalau kita mau mencari seorang sahabat, kita mau mencari seorang ayah, kita mau mencari seorang ibu, kita mau mencari seorang teman, kita mau mencari seorang mudarris, kita mau mencari seorang ustaz, seorang dai, seorang guru yang tidak pernah melakukan kesalahan, jawabannya adalah mustahilun. Tidak akan mungkin kita dapatkan. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata'. Pasti mereka akan terjatuh di dalam sebuah kesalahan. Tapi khususnya di dalam muamalah az-zawjiyah, hubungan antara suami istri, dan ini nanti dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, kaitannya mencakup secara keseluruhan muamalah kepada siapapun. Khusus yang berkaitan dengan muamalah suami istri, dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang istri mengharapkan mendapat suami yang sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah kasar, tidak pernah bakhil, tidak pernah ini dan tidak pernah itu dari sifat-sifat yang tidak dia senangi. Begitu pula si suami mengharapkan istri yang salehah, selalu taat, tidak pernah marah-marah, tidak pernah ngambek, dan yang seterusnya dari sifat-sifat tercela yang tidak disenangi oleh seorang suami. Tapi tidak akan mungkin, mustahil. Karena seorang suami pasti tidak akan mendapatkan istri yang sempurna, begitu pula seorang istri pasti tidak akan mendapatkan suami yang sempurna. Maka solusinya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhrajnya apa? Jalan keluarnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kariha minha ba'dhan, kalau kamu benci, tidak suka sebahagian dari sifatnya, radhiya minha khuluqan akhar. In kariha minha khuluqan, radhiya minha khuluqan akhar. Kalau kamu membenci satu akhlak yang tercela dari dia, satu sikap, satu kebiasaan, satu tabiat yang kamu benci dari dia, ini kepada suami atau kepada istri sama saja, pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiya minha, dari istrimu itu, dari suamimu itu, kamu akan mendapati khuluqan akhar. Kamu akan rela, kamu akan senang, kamu akan cinta akhlak-akhlak baik yang dia miliki. Artinya apa? Artinya sekian banyak kejelekan-kejelekan yang dia miliki, pasti ada terselip satu kebaikan. Tolong lihat kepada kebaikan itu. Jangan kejelekannya terus yang disorot. Kejelekan si istri, suka ini, suka itu. Kejelekan si suami, suka ini, suka itu. Itu terus yang disorot. Jangan, kata Nabi SAW. Kalau kamu melihat kejelekan-kejelekan, dan kamu lihat radhiya minha khuluqan akhar, akhlak yang baik, yang kamu ridhoi, yang kamu senangi, yang kamu cintai, coba lihat kepada arah yang baik-baik itu. Yang jelek-jelek, ayo kesampingkan dulu. Ini dalam muamalah az-zawjiyah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, ketika beliau membahas hadis ini di dalam karya beliau Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang berbahagia, kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik. Maka kata beliau, yang berkaitan dengan muamalah al-aqriba dzatul muamalat mak, orang-orang yang kamu miliki muamalah dengan mereka, kamu berhubungan dengan mereka, ayahmu, ibumu, dan yang lainnya, anak-anakmu, semuanya, maka terapkanlah hadis ini. Anak-anak kita nakalnya luar biasa, coba lihat akhlak lain yang kamu senangi dari dia. Ayah kita temperamental, sumbu pendek, marah-marah, akhlak tercela, ini itu semuanya disifati A, B, C sampai Z. Coba lihat akhlak baik sang ayah, bertanggung jawab, tidak bisa melihat anak dan istrinya kelaparan, dan yang seterusnya. Lihat ke arah baiknya. Seorang ibu demikian, yang kita dapati sering ngomel, sering nasihat, sering ini, sering itu. Lihat kepada arah baiknya, jangan lihat ke arah yang jelek-jeleknya terus. Maka ini diajarkan di dalam Islam, solusinya, jalan keluarnya, agar muamalah duniawiyah, kerjasama kita, hubungan kita sesama kerabat, sesama ayah, sesama ibu, anak, dan yang seterusnya, itu bisa berjalan dengan baik. Sempurna Islam ini, berjalan dengan lancar, tidak ada satu hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Ini dalam urusan duniawi. Maka ini masuk kepada hajar al-mamnu'. Melihat satu sikap dari gurunya yang kurang dia senangi, melihat satu sikap dari musyrifnya yang kurang dia senangi, langsung disikapi. Coba lihat kepada akhlak yang lainnya, yang baik, yang mungkin bisa kita jadikan itu sebagai patokan kita tersenyum kepada dia. Ayo senyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian sampai merendahkan, meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang tersenyum, ini sedekah kepada saudara-saudara kita. Jangan merengut yang mengakibatkan timbul su'udzan, su'udzan, su'udzan, berburuk sangka, fulan demikian, fulan, akhirnya timbul hasutan, hasutan, dan yang seterusnya. Tidak sabar dengan kekurangan yang ada pada orang lain. ingin mencari seorang teman, seorang sahabat yang sempurna, mustahilun. Pasti ada kekurangan, yang kekurangan itu kita nasihati kalau kita bisa menasihati, kalau tidak kita melihat kepada akhlak lainnya yang lebih baik. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, hajar yang kedua adalah al-masyru', yang memang disyariatkan. Yang memang Al-Qur'anul Karim mengajarkan hajar tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hajar tersebut. Bahkan para sahabat mempraktikkan hajar tadi. Begitu pula para immatus salaf mempraktikkan hajar yang kedua ini, al-masyru', yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Contohnya kata beliau, hajrul rajul li zaujatihi, seorang suami yang meninggalkan, yang menghajar istrinya. Wa hajrul walid li waladihi, dan seorang ayah yang menghajar, meninggalkan sang putra, anaknya. Wa hajru ahlil bida'i, dan menghajar ahlul bida'. Wa ahlul ma'asi, dan menghajar orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Al mujahirina biha, yang menjaharkan, yang terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Ini poin yang harus kita fahami. Jadi tidak semua kemaksiatan langsung dihajar, langsung disikapi. Al-mujahirin, yang mereka benar-benar menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati satu kelompok kaum muslimin sedang berjudi, wal'iyadzu billah, sedang minum khamr. Kita nasihati, ayo kita tinggalkan sholat, lebih baik daripada permainan ini yang sia-sia, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Allah, tidak ada. Oh, mencak-mencak, mencela. Mujahirin, muslim, muslim, KTP-nya Islam. Ini yang perlu dihajar, ditinggalkan. Nasihat pertama, kedua, ketiga tidak dianggap, malah kita dimaki-maki. Model-model seperti ini yang harus kita tinggalkan, cari selamat. Kenapa? Karena ini adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hajrul ma'asi ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia, di dalam surah An-Nisa ayat ke-140. Allah Azza wa Jalla menyatakan, waqad nazzala alaikum fil kitab, telah kami turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini, alladzina waqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Telah kami jelaskan pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'anul Karim, an idza sami'tum, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yukfaru biha, ayat Allah Subhanahu wa taala dikufuri, wa yustahza'u biha, dikufuri dan dijadikan bahan olok-olokan, dijadikan bahan ejekan, dihinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dijadikan bahan tertawaan, diperolok. Ini orang-orang yang zalim. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mujahir terang-terangan di depan media massa, di depan mimbar, di atas mimbar Jumatnya, di depan halayak ramai, amamal mala, dia mencemooh, menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Azza wa Jal? Fala taq'udu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Keras ajaran Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampai mereka benar-benar mencari bahan pembicaraan yang lainnya. Tidak lagi mengkufuri ayat-ayat Allah, sampai mereka tidak lagi menjelek-jelekkan, mengolok-olok firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kapan ditinggalkan? Ya sampai mereka mau bertaubat. Begitu pula al-hajr, sampai kapan kita tidak memberi salam kepada ahlul bid'ah wa dhalal? Ya sampai mereka mau bertaubat. Tidak ada batasannya 3 hari, 5 hari, 7 hari dan yang seterusnya, tidak. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Sampai mereka benar-benar membahas pembahasan yang lain. Mereka tidak lagi mengkufuri ayat Allah, tidak lagi mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Innakum idzan mithluhum. Kalau kamu masih bersama mereka, duduk bersama mereka, berarti kamu persis seperti mereka keadaannya, yang kufur kepada Allah, yang berani mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada nahi mungkar, dibiarkan begitu saja, enggak masalah, kita berteman tetap. di dunia ini, nanti insya Allah kita bertetangga di surga dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah secara mujahir, dengan orang-orang yang memperolok, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentafsirkan dengan seenak perutnya, menjadikan hal ini sebagai maishahnya, mata uangnya, atau hasil pencahariannya, mata pencaharian dia. Tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, innakum idzan mithluhum, kalau kamu tidak meninggalkan mereka, tidak menegakkan nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang ada di sisi mereka, mengingkari kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka, innakum idzan mithluhum, kamu persis seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kaum munafiqin, begitu pula orang-orang kafir di dalam jahannam. Semuanya, mau munafik mau kafir, dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jahannamul 'iyadz billah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwati fillah yarhamakumullah, yang harus kita fahami, yang namanya al-hajr itu tidak khusus kepada ahlul bid'ah wa dhalal. Ahlul bid'ah wa dhalal ini bahagian kecil dari syariatul hajr. Kalau kita menyempitkan pemahaman al-hajr hanya kepada ahlul bid'ah, ini pemahaman yang bahaya sekali, keliru. Berarti kita menuduh ummahatul mu'minin semuanya mubtadi'ah. Bahaya ini, pemahaman kufur. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menghajr ummahatul mu'minin selama 40 hari 40 malam, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam As-Sunan. Kenapa dihajar? Bukan karena kebid'ahan. Dihajar karena kemaksiatan. Karena mereka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendesak Nabi alaihi salatu wasallam, "Ayo ya Rasulullah, tambahkan nafkahmu kepada kami, tambahkan, tambahkan," terus didesak ilhah di dalam hal tersebut, tuntutan tersebut, terus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tidak nyaman dengan itu, turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang telah kita nukilkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya ayuhan nabi, kulli azwajik in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarhan jamila. Wahai nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampaikan kepada para istrimu, kalau mereka ingin kehidupan dunia, ayo kemari. Ayo kemari. Aku akan berikan karunia-karunia tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut, uang, nafkah-nafkah yang kalian tuntut. Setelah itu aku akan usarrihkun, aku akan mentalak kalian, menceraikan kalian dengan talak yang baik. Dipilih. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri nabi, para ummahatul mukminin, mau hayatad dunya atau mau hayatal akhirah? Silahkan pilih. Dunia, kemari. Aku akan berikan kenikmatan dunia, nafkah-nafkah yang mungkin kalian tuntut. Tapi kalau kalian mau bersabar dengan kefakiran yang ada, keterbatasan yang ada, kesederhanaan yang ada, cobaan yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kalian sebagai nanti ahlul jannah. Dan sepakat ummahatul mukminin memilih hayat al-akhirah, kehidupan negeri akhirat. Maka ini ikhwati fillah yang harus kita fahami. Jangan kita menyempitkan pemahaman kita. Hajar bid'ah, hajar bid'ah, hajar bid'ah. Orang yang bermaksiat pun, mujahir, terang-terangan dengan kemaksiatannya, berhak untuk dihajar. Kita tinggalkan, tidak duduk bersama mereka kita. Kalau kita duduk bersama mereka, tidak mengingkari kemungkaran yang ada, bersama orang-orang peminum khamr, bersama para pelaku, misalkan kemaksiatan, penzina, pencuri, dan yang seterusnya. Apa faedah kita pernah belajar? Apa faedah kita senantiasa mengerjakan sholat-sholat lima waktu? Seakan-akan tidak ada asarnya. Tidak ada kebaikan pada kehidupan-kehidupan kita. Maka inilah syariatul hajr yang tidak khusus kepada al-mubtadi'ah. Tapi lebih umum kepada kemaksiatan. Dan bid'ah bahagian dari kemaksiatan. Jadi jangan dibawa kemana-mana syariatul hajr. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, praktek Nabi SAW, praktek Abdullah bin Umar yang telah kita sebutkan. Beliau menghajar, meninggalkan sang putra yang bernama Bilal, di dalam riwayat lain bernama Waqid, karena menyelisihi, menentang satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tamna'u, janganlah kalian larang ima Allah masajidallah, para wanita, para muslimat, para nisa dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau ke masjid, silahkan, dipersilahkan, jangan dilarang, jangan dicegah. Silahkan mereka mau ke masjid, hak mereka. Tapi yang harus diketahui, ketika mereka berada di rumah-rumah mereka, sholat-sholat wajib di rumah mereka jauh lebih afdal, jauh lebih utama. Tapi satu waktu mereka ingin datang ke masjid, la tamna'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal ketika mendengarkan hadis ini dari sang ayah, dari Abdullah bin Umar, Bilal ibn Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah aku akan mencegah para wanitaku, istri-istriku, putri-putriku, ketika mereka ingin keluar ke masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan mencegah mereka. Ucapan Nabi SAW seakan-akan tidak dihargai, seakan-akan tidak dihargai oleh Bilal. Dijelaskan oleh para ulama kenapa Bilal ibn Abdullah ibn Umar, putra seorang sahabat, berani mengucapkan hal tersebut. Dibelikan tabrirnya, diberikan alasannya oleh sebagian para ulama ahli sejarah, kenapa Bilal berani mengucapkan hal tersebut seakan-akan menentang ucapan Nabi SAW. Ada sebabnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan dengan jelas sebabnya kenapa Bilal mengucapkan hal tersebut. Apa penjelasannya? Sebabnya adalah karena Bilal ibn Abdullah mendapati nisa fi asrihi, para wanita di zaman beliau itu tidak sesolehah, tidak semuslimah, tidak semu'minah, tidak setaat muslimah-muslimah para nisa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal khawatir para wanitanya, istri-istri beliau, putri-putri beliau terpengaruh dengan fitnatun nisa yang tersebar ketika itu. Khawatir beliau wanita-wanita yang berada di bawah tanggung jawab beliau menjadi seorang yang tidak solehah lagi. Jadi khawatir melindungi. Niatnya baik. Berapa kali kita contohkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, niat-niat yang baik dari kalangan para sahabah. Abu Bakar memiliki niat yang baik, Umar ibn al-Khattab memiliki niat yang baik. Tidak boleh seorang untuk melakukan haji tamattu. Niat mereka baik, tapi semuanya diingkari. Niat yang baik tidak cukup dalam melakukan amalan soleh. Begitu pula Bilal, niat yang baik tidak cukup dalam melakukan amalan soleh. Karena sabda Nabi SAW, al-ra'si wal-ain, di atas kepala kita. Sabda Nabi SAW tidak usang dengan zaman yang mungkin terus maju, zaman yang terus tambah modern. Tetap sabda Nabi SAW, ucapan yang tidak bisa dianulir, tidak bisa diganti-ganti. Kalau Nabi SAW mengatakan, la tamna'u, ya sudah, jangan, kita larang. Walaupun niat kita baik menyelamatkan mereka, para wanita kita, para muslimat, atau putri-putri kita, banat. Lihat kembali apa yang dimiliki dari niat tersebut, apakah sesuai dengan sabda Nabi ataukah tidak sesuai dengan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam melainkan sebuah hal yang mendatangkan maslahat, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, in huwa illa wahyun yuha. Maka ini ikhwati fillah ya ra'akumullah yang harus kita fahami dengan baik, yang namanya al-hajr tidak khusus kepada al-bid'ah wa-dhalalah, akan tetapi lebih umum pembahasannya yaitu kepada mereka-mereka yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai mujahiri nabiha, terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, wal aslu huwa hajrul mubtadi'ah. Hukum asalnya kita senantiasa menghajar, meninggalkan al-mubtadi'ah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Hadza huwal aslu, inilah hukum asalnya. Hajruhu wa zajruhu, kita meninggalkan mereka dan bersikap karena kesalahan-kesalahan dan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan. In kana mudhiran bid'atahu. Ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita catat. Kepada siapa kita mempraktekkan hajr ini? Apakah kepada seluruh pelaku bid'ah? Beliau mengatakan, in kana mudhiran bid'atahu. Kita menghajar ahlul bid'ah kepada mereka, orang-orang yang mudhiran, terang-terangan, sorohah, mengamalkan kebid'ahan-kebid'ahannya. Bangga, ini amalan soleh. Bukan, tidak ada hadisnya. Tidak, ini amalan soleh. Pokoknya ini amalan soleh. ini warisan dari nenek moyang kami. Tidak ada hadisnya. Tidak. Pokoknya ini warisan dari nenek moyang kami. Ngotot. Diberikan hadis, diberikan ayat, malah membantah dengan bantahan-bantahan atau syubhat-syubhat yang rapuh. Maka kata beliau, kalau orang modelnya mudhiran bid'atahu, dia menampakkan kebid'ahannya, terang-terangan membela kebid'ahan, karena orang yang melakukan kebid'ahan itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada yang memang getol mempertahankan, ini mau menentang hadis, mau menentang sabda Nabi, soroha terang-terangan. Pokoknya kami akan lakukan ini. Karena tendensi-tendensi tertentu. Mungkin itu menghasilkan sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan pada dia. Atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi terang-terangan mereka. Untuk mempertahankan kebid'ahan ini. Walaupun ahlul haq sudah bersuara. Walaupun ahlul haq sudah membantah kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka yakini dan mereka lakukan. Bahkan lebih cenderung menyerang ahlul haq. Dan mendiamkan, berusaha untuk mendiamkan ahlul haq. Ini jenis yang memang harus kita hajar. Harus kita tinggalkan. Tidak selamat kita apabila bermanis muka dengan mereka, berteman, bakhair, selalu salaman, makan bareng. Tidak akan selamat. Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, ketika yaumul mihnah, fitnat khalqil Quran, ayo katakan Al-Quranu makhluk. Katakan Al-Quranu makhluk, pemerintah ketika itu. A'imma al-muhaddithin, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, Mukrah. Terpaksa, mau tidak mau mengucapkan. Tidak tahan dengan azab, siksaan yang diberikan oleh penguasa. Yahya ibn Ma'in, imam min a'immatil hadis. Ali ibn al-Madini, imam min a'immatil hadis. Ma'ruf, as-siqat. Tapi mereka tidak tahan, mukrah. Dalam kondisi hati mereka beriman. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena tidak tahan saja disiksa, mereka terpaksa mengucapkan Al-Quranu makhluk. Apa sikap Al-Imamu Ahmad melihat Yahya ibn Ma'in dan Ali ibn al-Madin yang demikian? Ditinggalkan oleh Al-Imamu Ahmad. Dihajar oleh Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Tidak ditegur. Padahal tahu Imam Ahmad alaihi rahmatullah akidah mereka, akidatus salaf. Bahkan mereka yang membawa pemahaman salaf kepada kaum muslimin di tengah-tengah mereka. At-tabi'in, atba'at tabi'in. Dan yang setelah mereka ini pentolan-pentolannya luar biasa. Imam, a'immah. Min ahli sunnati wal jamaah. Yahya ibn al-Madini yang mempelajari ilmu mustalah seakan-akan mungkin tidak mungkin tidak pernah mendengar nama beliau. Ali ibn al-Madini, muhaddis, ma'ruf. Tapi karena tidak kuat menahan siksaan dari pemerintah, bukan celaan untuk mereka, mukroh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uzur. Kalau orang-orang yang berada di atas keimanannya, mutmainnun bil iman, tenang, dia tetap berada di keimannya, yakin Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi satu keadaan, dua keadaan mengharuskan mereka, mewajibkan mereka untuk mengeluarkan lafaz kufur, maka mereka tetap berada di atas keislamannya, tidak kufur, mereka tidak keluar dari al-Islam. Tapi Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah memiliki sikap yang lain. Teguhnya Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah di dalam memegang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau model yang pertama, pentolan-pentolannya, pelaku kebid'ahan dan apa-apa yang ada di sisi mereka dari pembelaan terhadap kebid'ahan tersebut. Jenis yang kedua yang berikutnya, pengikutnya. Bukan pentolannya hanya ikut-ikutan, apalagi orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Tidak bisa lagi mungkin untuk meninggalkan hal itu. Yang dia fahami itu adalah Islam, yang dia fahami itu adalah amalan soleh, ikut-ikutan saja. Dijelaskan ini mbah demikian-demikian, sudah tidak masuk, uzur sudah. Mau tidak mau melakukan amal soleh, mau tidak mau baca Quran, mau tidak mau baca Yasin, mau tidak mau baca tahlil. Itu yang bagi mereka adalah bagian dari amal soleh, ikut-ikutan. Dikasih nasihat satu kali, dua kali, begini mbah, begini pak, begini ibu, begini nek, dan yang seterusnya. Dengar satu dua nasihat, alhamdulillah. Tapi namanya kebiasaan, ikut lagi. Kalau seperti ini bukan dihajar, tapi kita rangkul, kita terus dekati. Ada undangan tahlilan, ayo ke rumah saja, kita ngaji sama-sama, kita baca majalah sama-sama. Ini dirangkul yang demikian, karena mereka tidak memiliki akidah bid'iyah. Yang ada di sisi mereka hanya mengikuti apa yang ada di keumuman kaum muslimin. Makanya jangan dihajar, kalau dihajar habis sudah. Siapa yang mau kita dakwahi untuk masuk ke dalam Islam? Ketika dinasihati mendengar, oh iya ternyata lebih nyaman seperti ini. Saya tidak nyaman kalau ribut-ribut zikirnya, ternyata lebih nyaman kalau secara sir seperti ini. Mereka kebanyakan dari mereka Masya Allah tabarakallah, dalam di atas fitrahnya, di atas fitrah Islamnya masih mengakui kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih mengakui kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang jenisnya demikian, sabar, banyak-banyak sabar kita dalam menghadapi mereka, apalagi orang tua-orang tua kita, misalkan kerabat-kerabat kita, ayah kita, paman kita, orang-orang yang baru. Belum tahu tentang apa itu kebid'ahan, belum tahu apa itu syubhat, belum tahu apa itu sunnah Nabi, belum, masih awam sekali. Ini yang kita rangkul untuk bisa dijadikan sebagai target dakwah kita, agar dakwah ini sampai kepada mereka. Dan dijelaskan oleh beliau tadi syaratnya yang pertama, mudhiran bid'atah. Orang-orang yang harus dihajar, mudhiran, terang-terangan dalam kebid'ahannya. Yang kedua, da'iyatan ilaiha. Dia menyeru, ayo kerjakan tahlil, ayo kerjakan maulid, ayo rayakan malam nisfu rajab, ayo terus, da'iyatan. Dia ajak kaum muslimin, terus, ayo, ayo. Ini yang harus dihajar, ini yang harus ditinggalkan, harus ditahzir. Agar kaum muslimin tidak tertipu dengan da'i fulan, ustadz fulan, yang senantiasa, ayo, ayo, ayo, terus diajak kaum muslimin untuk senantiasa melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Wa min dhalika annahum qarraru, dan sebahagian dari mereka menyatakan, adamu qabul, yakni sebahagian dari a'immatu as-salaf, a'immatu sunnah, adamu qabuli riwayatil mubtadi'a idha rawa ma yuqawwi bid'atahu. A'immatul muhaddithin memiliki sebuah sikap di dalam periwayatan ahlul bid'ah wa dhalal. Periwayatan ahlul bid'ah wa dhalal secara mutlak tidak diterima, tidak demikian. Periwayatan ahlul bid'ah wa dhalal secara mutlak diterima, tidak pula demikian. Ada rinciannya dari para a'immah al-muhaddithin. Yang sedikit perinciannya akan kita nukilkan setelah azanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah setelah beliau menyebutkan dua persyaratan kapan kita harus menghajar seorang ahlul bid'ah. Syarat yang pertama, ketika dia benar-benar menampakkan kebid'ahannya, tidak lagi melakukan dengan tersembunyi-sembunyi. Dan yang kedua, ketika dia sudah menjadi da'iyah, sudah menjadi orang yang menyeru, mengajak orang lain untuk melakukan kebid'ahan tersebut. Ini dua syarat yang mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk menghajar ahlul bid'ah. Dan tidak semua pelaku bid'ah disebut sebagai ahlul bid'ah. Ini yang harus kita fahami. Seperti yang kita contohkan tadi, jenis orang yang kedua, awam, masih belum tahu apa-apa, yang tahu sekedar ikutan, ini tidak disifati pada mereka sebagai ahlul bid'ah. Apalagi ketika mereka mendapatkan nasihat, nasihat, nasihat, mau mendengar, alhamdulillah. Maka kita tidak menghajar semua pelaku bid'ah kecuali pentolan-pentolannya yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, mudhiran, terang-terangan melakukan kebid'ahannya. Yang kedua, da'iyatan, menyeru orang lain untuk melakukan kebid'ahannya. A'immatul muhaddithin memiliki sebuah kesimpulan dalam mensikapi periwayatan yang datang, periwayatan yang datang dari mubtadi'ah. Maka ada muqabul riwayatil mubtadi', ketika kita mendapati periwayatan seorang ahlul bid'ah, idza rawa ma yuqawwi bid'atahu, jika dia meriwayatkan hadis-hadis yang mengkuatkan kebid'ahannya, hadis-hadis yang di dalamnya terdapat sesuatu yang bisa mereka takwilkan ke kanan dan ke kiri, hadis-hadis yang bisa mereka bawa ke arah kanan dan ke arah kiri, sehingga mereka menjadikan hadis tersebut sebagai penguat bid'ah mereka. Ini loh dalilnya musik itu halal. Ini loh dalilnya maulidan itu halal. Ini loh dalilnya nisfu rajab itu halal. Dan yang seterusnya. Dibawa dalilnya. Ada hadis yang dibawa ke sana ke sini. Di antaranya ada hadis yang dhaif, di antaranya ada hadis yang maudhu, ada juga hadis yang hasan, ada juga hadis yang sahih, tapi tidak mereka fahami sesuai dengan pemahaman para as-sahabah. Kalau itu yang diriwayatkan, tinggalkan periwayatannya, jangan kita terima periwayatan yang demikian, kata Imam al-Muhaddithin. Adapun jenis yang kedua, amma idza kana al-mubtadi'u lam yad'u ila bid'atihi. Jenis yang kedua, apabila seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah, lam yad'u, dia tidak menyeru kepada kebid'ahannya, au lam yarwi ma yad'u ila bid'atihi, atau dia tidak meriwayatkan kepada sebuah hadis, dia tidak meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan dengan kebid'ahannya, yang menguatkan kebid'ahannya, yang menjadi dalih pembenaran dari kebid'ahan yang dia lakukan. Tidak, dia hanya meriwayatkan hadis-hadis yang kaitannya dengan perkara-perkara umum, innamal a'malu binniyat misalkan, la darara wala dirar misalkan, kita tidak boleh memudharati diri sendiri, tidak boleh memudharati orang lain, fadilah, keutamaan-keutamaan, tidak ada kaitannya dengan kebid'ahan yang dia lakukan, kebid'ahan yang dia yakini. Misalkan kebid'ahan yang berkaitan dengan akidah al-kufriyah, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pantas menjadi nabi menggantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada periwayatan-periwayatan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah seorang yang lebih pantas dibandingkan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, kalau orang ini diketahui sebagai akidah, orang yang memiliki akidah Syiah, akidah Syiah, maka periwayatannya tentang hadis Ali bin Abi Thalib, keutamaan Ali bin Abi Thalib, tidak kita terima, karena itu mendukung kebid'ahannya. Tapi kalau kaitannya dengan hadis yang tidak mendukung kebid'ahannya, tidak menguatkan kebid'ahannya, maka dipersilahkan, kata para ulama al-muhaddithin. Fa innahum yaqbaluna riwayatahu. Maka para muhaddithin, mereka menerima, yaqbalun riwayatahu, riwayat-riwayat orang tersebut. Qala adh-dhahabi fi tarjamati Aban ibn Taghlib. Salah satu contohnya adalah apa yang pernah dilakukan oleh al-Imam adh-dhahabi alaihi rahmatullah ketika beliau menjelaskan biografi seorang mubtadi' yang bernama Aban ibn Taghlib. Kata Imam Az-Zahabi alaihi rahmatullah, syi'iyun jildun. Syi'iyun jildun. Orang ini, Aban ibn Taghlib, adalah seorang yang berakidah syiah, jild. Syiah itu sudah merekat, melekat pada kulitnya. Artinya, keyakinannya tentang akidah syiah ini luar biasa. Enggak bisa ditolerir lagi. Syi'iyun. Bukan sunniyun, syi'iyun. Kata Imam Az-Zahabi alaihi rahmatullah terhadap Aban ibn Taghlib. Lakinnahu saduqun, akan tetapi beliau, akan tetapi dia adalah seorang yang saduq, seorang yang mendekati thiqah, terpercaya periwayatannya. Hafalannya kuat, catatannya rapi, periwayatannya tidak ada unsur kedustaan. Baik periwayatan hadisnya, dia meriwayatkan hadis-hadis yang tidak menguatkan kebid'ahannya. Falana sidquhu wa alaihi bid'atuhu, maka kita terima riwayat dia. Kata Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah, falana sidquhu, kejujuran dia dalam meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak, sekali lagi, yang tidak berkaitan dengan kebid'ahannya, maka itu yang kita ambil. Wa alaihi bid'atuhu, dan baginya kebid'ahan yang dia yakini, akidah Syiah yang dia yakini, yaitu kalau dia meriwayatkan tentang akidah Syiah, tidak kita terima. Tapi kalau yang berkaitan dengan akidah-akidah yang lain atau tidak menguatkan kebid'ahannya, maka diterima oleh para a'immah karena kejujuran yang ada pada dia. Lihatlah adilnya a'immatul muhaddithin, adilnya Islam dalam menyikapi satu orang, seorang perawi yang telah diketahui bahwasanya dia memiliki akidah Syiah, tapi jujur orangnya, amanah luar biasa, membawa periwayatan-periwayatan hadis, tidak mutlak semuanya tidak diambil, tapi diambil sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebid'ahannya, kejujuran-kejujuran dia. Jangan sampai ikhwati fillah yara'akumullah, ini menjadikan dalih dan pembenaran. Kalau gitu enggak apa-apa kita duduk di majelis ahlul bid'ah wad dalal, syubhat. Enggak apa-apa kita duduk di majelis-majelisnya para du'at ar-raja, du'at al-tabligh, du'at al-ikhwan, tidak apa-apa, du'at al-jahmiyah, du'at al-mu'tazilah, wa min bida'id dalalah, tidak masalah. Kita ambil kebaikan-kebaikan mereka, kita buang kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Jawabannya, a'udhu billahi minad dalali wal hawa. Ini yang pertama. Ini sudah kaitan dengan hawa nafsu, karena tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para salaf. Kalau kita hadir di sebuah majlis yang di dalamnya seorang da'inya adalah mubtadi', berarti kan masuk kepada syarat yang disebutkan oleh syekh. Syaratnya apa? Dia melakukan kebid'ahannya secara muzhiran, terang-terangan. Dan syarat yang kedua, dia menjadi da'iyah. Kalau dia sudah punya majelis, dia sudah punya masa, dia sudah punya kelompok, dia sudah punya komunitas, berarti kan dia da'iyah, menyeru kepada kebid'ahannya. Ayo, ayo, ayo. Orang yang seperti ini enggak boleh kita duduk. Kenapa? Harus kita tinggalkan, harus kita hajar. Jangan dicampur adukkan. Itu ucapan Adz-Dzahabi, boleh kita mengambil dari Aban Ibn Taghlib. Padahal orang Syiah, lihat apakah Aban Ibn Taghlib, seorang yang mendaiyah, seorang yang menjadi da'iyah dari kebid'ahannya, seorang yang menjadi penyeru dari kebid'ahannya, mengajak orang lain, ayo kita berakidah Syiah. Tidak ternukil dari beliau. Dibedakan antara dua perkara. Hati-hati. Jangan sampai dicampur adukkan antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Kita harus insaf, harus adil dalam bersikap. Dua syarat yang telah disebutkan oleh Syekhuna Hafizahullah Wara'ah adalah sesuatu yang sangat wadih. Bagaimana kondisi kebid'ahan yang harus kita tinggalkan? Orang tersebut mudhiran, terang-terangan. Dan yang kedua, orang tersebut da'iyatan, menyeru kepada kebid'ahannya. Kalau tidak pada dua ini, maka kita tidak bersikap hajir, tidak menyikapi dia dengan al-hajir, meninggalkan orang tersebut. Kemudian setelahnya beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya bi'idnillahi ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya kebid'ahan, ketika kita menghajar kebid'ahan, bukanlah dalam rangka memuaskan hati kita. Ini harusnya kita baca di majelis ini, tapi qadarullah wa syaa fa'al, waktu yang tidak cukup. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini yang saya rasa penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan. Apakah kita tidak boleh menyapa atau menjawab salam ahlul bid'ah, seperti orang awam yang melakukan bid'ah, seperti yasinan, zikir bersama, dan lain-lain? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang pertama, orang awam yang melakukan kebid'ahan tidak disebut sebagai ahlu bid'ah. Karena telah kita jelaskan, kalau orang awam, apalagi ketika kita memberikan nasihat, dia mendengar, maka dia tidak masuk kepada golongan ahlu bid'ah. Dia masuk kepada atba' al-bid'ah, pengikut kebid'ahan, bukan sebagai ahlu bid'ah, pentolannya. Jadi harus dibedakan antara dua jenis orang tersebut. Ahlul bid'ah yang terpenuhi padanya dua syarat, tidak boleh kita salami, tidak boleh kita tegur, tidak boleh kita bermanis muka, tidak boleh kita loyal, cinta kepada mereka. Mudhiran wa da'iyatan. Itu dua syarat yang telah kita bahas. Tapi kalau selain dari itu, maka diharapkan hidayah masuk kepada hati-hati mereka. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillah, ana ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita menanggapi para kelompok ormas Islam terbesar yang ingin merubah kalimat kafir dalam Al-Quran menjadi non-muslim? Telah saya sebutkan bahwasanya Ustadzuna Al-Ustadz Qamar Hafizahullah Wara'a telah menjawab dengan pertanyaan yang sangat bagus. Maka saya arahkan penanya untuk mendengarkan jawaban dari Ustadzuna Hafizahullah Wara'a. Kedua, apa yang kita lakukan ketika teman kita sudah mengetahui bahwa itu al-haq, namun ia mengingkarinya dan masih melakukan amalan-amalan ikhwanul muslimin? Apakah ana harus menghajarnya karena nasihat sudah sampai kepada teman ana tersebut? Adapun pertanyaan yang kedua, yang berkaitan dengan seorang yang sudah mengetahui al-haq, dia sudah mengetahui kebenaran, dia sudah mengetahui apa yang ada di sisi para salaf, kan demikian. Tapi dia masih mengamalkan amalan-amalan ikhwan al-muslimin. Maka jenis orang yang seperti ini tidak akan keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia mengakui al-haq yang telah dia ketahui adalah al-haq. Tapi dia menyadari, saya masih belum bisa mengikuti al-haq yang Anda ikuti. Saya masih belum bisa mengikuti al-haq yang antum yakini. Karena kondisi keluarga saya, mayoritas ikhwanul muslimin. Karena. Dia sebutkan uzurnya. Ini keadaan dia yang pertama. Menyadari dan mengakui al-haq ada di hadapannya. Tapi dia tidak mampu untuk sampai kepada al-haq tersebut. Keadaan yang kedua, al-haq ada di hadapannya. Dan sesuai dengan pertanyaan, kelihatannya, zahirnya, nampaknya dia mengetahui dan mengakui inilah al-haq. Ternyata di satu keadaan dia memilih untuk berbalik. Itu kelihatannya al-haq, tapi ternyata bukan al-haq. Al-haq tetap ada pada ikhwanul muslimin. Al-haq tetap pada pemahaman-pemahaman dan amalan-amalan yang saya amalkan. Kalau keadaan yang pertama, kita harus terus menasehati, menasehati, menasehati. Jangan bosan dengan nasehat. Dengan metode dan media apapun, bisa dengan langsung kalau kita mampu sampaikan hadisnya, dalilnya, atau dengan majalah-majalah, audio-audio. Jangan tinggalkan dia. Kalau jenis yang pertama dia masih mengakui di hadapannya adalah al-haq, dan ikhwan muslimin dia tahu ini salah, tapi saya enggak mungkin untuk keluar dari lingkungan tersebut, berikan uzur dan sampaikan terus nasihat demi nasihat. Jangan bosan dengan nasihat. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan dengan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bosan menasehati Abu Talib sampai menjelang ajalnya. Kita sudah berapa banyak menasehati dia, ajalnya dia saja belum sampai. Sabar terus, nasihati, nasihati, dan nasihati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Tapi jangan sampai dengan nasihat-nasihat tersebut kita berharap mau tidak mau dia harus menerima nasihat saya. Nah, ini niat yang salah sudah. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa menyetir dia. Yang ada kita berikan nasihat-nasihat, diterima walhamdulillah, tidak diterima pun walhamdulillah. Kita tidak ada tuntutan untuk menarik dia dari kesesatan, ikhwan al-muslimin, kalau dia sadar dengan al-haq yang ada. Adapun jenis yang kedua, nampaknya dia sadar, ternyata dia masih meyakini IM, ikhwan muslimin, sebagai kelompok yang benar, amalan-amalannya masih sahih, dan al-haq yang dihadapannya tadi, yang dia akui kebenaran, dia balik. Oh, ternyata itu sesat, ternyata itu terlalu keras, ternyata itu hobi tahdir, ternyata itu jamaah yang kaku, kolot, dan yang seterusnya. Kalau ini, dan masuk kepada dua syarat yang telah kita sebutkan, dia menyeru terus kepada amalan-amalan ikhwan muslimin, dan mudhiron, terang-terangan, di dalam mengamalkan amalan-amalan ikhwan muslimin, tinggalkan. Maka dua keadaan berbeda sikap yang harus kita berikan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau tanya apakah boleh membakar Al-Quran yang sudah lama? Ada juga pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Apakah diperbolehkan membakar lembaran-lembaran Al-Quran yang tercecer? Kalau misalkan Al-Quran tersebut sudah usang, tidak dipakai lagi, dan tercecer di lantai atau dimanapun, seakan-akan dihinakan lembaran-lembaran tersebut, maka afdolnya untuk kita bakar, atau pilihan yang kedua dikubur dalam tanah agar tidak terhinakan. Dan innamal amalu binniyat. Berbeda ketika orang kafir membakar Al-Quran dalam rangka menghinakan Al-Quran dengan kita muslimin yang membakar Al-Quran untuk menghormati ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terinjak-injak, agar tidak terlindas mobil, dan yang seterusnya. Berbeda. Innamal amalu binniyat. Harus kita bedakan. Jangan kita ambil secara zahirnya. Loh, kafir membakar Quran gak boleh, muslim bakar Quran boleh. Gimana ini? Nah, kita harus menjadi orang-orang yang berakal. Uqala al-basirah. Orang yang punya pemandangan yang jernih. Yang disamakan dua keadaan tapi berbeda. Yang pertama membakar Al-Quran karena benci kepada Al-Quran. Yang kedua membakar Al-Quran karena cinta kepada Al-Quran dan tidak ingin Al-Quran dihinakan. Akhirnya dia bakar, dihilangkan. Boleh. Atau cara yang kedua seperti yang Anda bilang tadi. Dikubur di dalam tanah agar tidak diinjak-injak dan tidak dihinakan. Silahkan. Innamal amalu binniyat. Tapi muslim kalau membakar Al-Quran dengan niat kafir, dengan niat si kafir tadi yaitu menghinakan Al-Quran, jelas dia sudah keluar dari Al-Islam wal'iyadu billah. Afwan, bolehkah kita memboikot seseorang lebih dari 3 hari karena apabila Anda berteman dengannya akan menimbulkan dampak yang buruk? Mohon dijawab. Secara umum al-hajr telah kita jelaskan terbagi menjadi dua, al-hajr al-masyru' dan al-hajr al-mamnu'. Kalau teman antum adalah sunni salafi, masih saudara-saudara kita dan tidak memiliki sifat sebagai ahlul bid'ah wa dhalal, apalagi tidak terpenuhi padanya dua syarat, bukan orang yang mudhiran melakukan kebid'ahan, bukan pula orang yang da'iyatan ila bid'ati, ya jangan sampai dihajar. Gimana kalau misalkan dia memberikan dampak buruk, dampak negatif kepada diri saya? Nanti insyaallah ta'ala akan kita bawakan bagaimana Nabi SAW dalam tanda kutip menggibahi salah seorang saudara kerabat dan mengatakan bahwa ini adalah sejelek-jeleknya saudara kerabat. Setelah itu Nabi SAW berhadapan wajah, berhadapan muka dengan orang tersebut, Nabi SAW berlemah lembut, tidak ada unsur ghibahnya, tidak ada unsur bencinya yang dihadapkan kepada orang tadi. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada waktunya dari penjelasan Syekhuna. Artinya secara singkat jawabannya adalah jangan menghajar teman antum yang masih sunni. Kalau antum sadari berteman dengan dia memberikan dampak yang buruk, jauhi, tapi dengan cara yang hikmah. Atau nasihati, lebih baik lagi, nasihati dengan cara yang hikmah, nasihati. Jangan memberikan pengaruh buruk, karena pengaruh buruk kalau saya mengerjakan juga kamu yang menanggung dosanya, dan yang seterusnya. Atau dijauhi dengan cara yang hikmah. Salam, jawab salamnya seadanya, ngobrol, bicara seadanya, gimana kabarnya, sehat, sudah selesai. Bertemu di depan kamar mandi, bicara seadanya, cukup. Tapi jangan sampai menghajar, memberikan punggung, dia juga memberikan punggung. Ini yang masuk kepada larangan Nabi SAW, la yahil, tidak halal bagi seorang muslim. Tetap sabar dengan kekurangan yang ada, dampak negatif diminimalisir, dikurangi sebaik mungkin, agar tetap dia bisa menjadi seorang sunni yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Ini yang bisa saya bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.